Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terkhusus di pagi hari yang sejuk ini Allah berikan kita nikmat bisa hadir di majelis ilmu ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita dari kediaman kita masing-masing menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, bahkan juga yang ada di langit serta di antara keduanya, di antara langit dan bumi, Allah ciptakan pasti memiliki tujuan, pasti memiliki hikmah. Sehingga Allah ketika menciptakan makhluknya, maka tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Allah Ta'ala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan main-main, dengan tanpa maksud, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang Allah ciptakan pasti memiliki tujuan, dan setiap yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah, walaupun mungkin kita tidak memahami hikmah tersebut. Sampai pun seekor nyamuk, maka Allah pun juga memiliki hikmah Allah menciptakan seekor nyamuk. Maka Allah buatkan perumpamaan bahwasanya seekor nyamuk itu bisa mendatangkan keimanan seorang hamba dan bisa menyebabkan kufurnya seorang hamba. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk main-main. Lalu pertanyaan kita, apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Maka datang ayat dalam Al-Baqarah di perintah Allah yang pertama, yaitu tentang penciptaan manusia ini untuk apa. Maka Allah jelaskan bahwasanya manusia ini Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas ubudu. Ayat pertama dalam Al-Qur'an yang berisi perintah, yaitu di Al-Baqarah ayat yang ke-21, yaitu menyeru seluruh umat manusia ubudu, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang pertama yang berisi perintah kepada Allah, kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata ada ya'budu dalam Al-Qur'an, maka kata Ibnu Abbas maknanya la yuhaddu wahidu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita nikmat berupa kehidupan di dunia ini. Tetapi yang salah adalah ketika kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini terlalu fokus dengan dunia, terlalu nikmat dengan pernak-perniknya dunia, sehingga kemudian lupa dengan tujuan agung Allah menciptakan kita. Maka di banyak ayat Allah mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan budi. Semisal Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba-lomba dalam kekayaan, harta serta anak-anak keturunan. Imam Al-Qurtubi di tafsirnya menyebutkan di ayat ini Allah menyebutkan tentang lima hakikat kehidupan dunia. Yang pertama adalah kehidupan dunia ini adalah bermain, permainan. Sebagaimana ketika kita masih kanak-kanak, maka isinya adalah permainan. Kemudian ketika sudah memasuki masa remaja, maka muncul yang mulanya namanya senda gurau. Bukan hanya sekedar permainan, tapi kemudian meningkat menjadi senda gurau. Kemudian ketika sudah berumur, beranjak awal-awal dewasa usia 20-an, maka yang muncul adalah mulai memperhatikan outfit penampilannya, zinatullah, perhiasan dirinya. Ketika sudah mulai menginjak usia 40 tahun, maka yang muncul adalah saling berbangga dengan prestasi yang ada pada dirinya, ilmunya, hartanya, hingga kemudian puncaknya adalah berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia serta keturunan. Sehingga yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang pada satu fase kemudian berhenti, ini yang salah. Karena seharusnya dia terus melalui fase tersebut untuk apa? Untuk mengiringi dirinya agar ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu tertuju dengan apa yang Allah jadikan perhiasan tadi. Karena tujuan agung kita hidup di dunia ini kan beribadah. Maka supaya tidak terjadi kebosanan dalam ibadah kita, maka Allah berikan pernak-pernik dunia. Allah berikan keindahan syahwat kepada kita tentang istri, wanita, anak, harta, kebun, pertanian, perdagangan, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengiringi kita dalam beribadah itu sebagai wasilah kita. Nah, yang salah adalah ketika wasilah itu dijadikan sebagai prioritas utama. Wasilah tadi dijadikan sebagai tujuan utama. Padahal tujuan utama kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini mengingatkan kita semua. Wasilah tujuan hidup kita, tujuan agung kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab pertemanan dan persaudaraan. Telah sampai pada pertemuan pada waktu yang lalu di adab yang ke-5. Sekarang kita masuk di adab yang ke-6. Adab yang ke-6 adalah memenuhi undangan saudara kita. Jika saudara kita memiliki hajat, keperluan, maka di antara adabnya adalah memenuhi undangan yang bersangkutan dengan beberapa catatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa undangan yang dimaksud di hadis tentang memenuhi undangan saudaranya itu bersifat umum, segala undangan. Tetapi jumhur ulama mayoritas menyebut yang wajib untuk dipenuhi undangan dari saudara kita, teman kita, adalah walimatul aus. Adapun undangan-undangan yang lain, maka sifatnya mustahab, dianjurkan untuk dihadiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang adab dalam menjamu dan memenuhi undangan. Datang hadis di Bukhari, hadis nomor 5177. Di Muslim nomor hadis 1432. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'am ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya'u wa yutraku al-fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimatul aus yang hanya diundang orang-orang kaya, sementara orang-orang yang miskin, yang fuqara, ditinggalkan. Itu seburuk-buruk undangan, seburuk-buruk hidangan, karena mereka meninggalkan orang-orang yang fakir, meninggalkan orang-orang yang miskin, yang jarang mereka mungkin menyantap makanan-makanan yang dihidangkan di acara-acara walimah. Maka jika yang diundang hanya orang-orang tertentu dari golongan orang-orang yang sering memakan makanan tersebut, maka itu adalah seburuk-buruk makanan. Wa man taraka ad-da'wata faqad 'asa Allaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urus, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari hadis ini jumhur menyebutkan bahwasanya yang dimaksud undangan yang disebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi undangan adalah walimatul urus. Hanya saja jemaah sekalian, dengan catatan jika tidak ada uzur dan jika tidak ada kemungkaran di dalam acara tersebut, maka wajib untuk hadir. Tapi jika di sana terkumpul beberapa mudharat, terkumpul beberapa kemungkaran, maka tidak diwajibkan hadir di saat itu. Misal acara itu tidak terpisah antara kaum laki-laki dan kaum wanita, ikhtilat, bercampur baur, tidak jelas ini mana tempat untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, di mana tidak jelas, maka yang seperti ini termasuk jadi kemungkaran. Belum lagi mungkin ya sohibul baitnya mengundang ya hiburan, atau mungkin dituangkan di sana minuman-minuman keras, maka tidak wajib hadir di acara itu saat itu. Tetapi kemudian para ulama memberikan kita contoh bagaimana kita menghadiri acara yang ternyata sebelumnya kita mengetahui perkara itu ada kemungkaran. Maka datanglah, mintalah uzur mungkin satu hari setelah atau sebelum acara tersebut. Jadi H-1 atau H+1 mungkin kita bisa hadir. Jadi bukan di saat itu kita hadir, karena apa? Potensi kemungkaran itu ada, sementara kita tidak bisa merubah kemungkaran tersebut. Jika kita mampu merubah kemungkaran tersebut, tafadhol, monggo silahkan hadir. Sampaikan kepada sahibul bait untuk tidak mengadakan acara tersebut yang berisi mungkin biduan, minuman khamr dan seterusnya. Maka silahkan. Tapi jika tidak mampu untuk merubahnya, maka tidak hadir di saat itu bukan sebuah kesalahan. Karena tadi jumhur mengatakan wajib hadir, tetapi jika ada kemungkaran, ada uzur, maka kita boleh tidak hadir. Atau walimatul urus itu tempatnya jauh, harus pergi safar. Mungkin yang diundang, yang mengundang mungkin ada di luar pulau, yang transportasinya mungkin sulit, sementara kita pun juga kesulitan untuk akomodasi dan seterusnya, maka ini termasuk uzur. Tetapi jika kemudian sahibul bait memberikan fasilitas akomodasi dari seluruh yang mempermudah kita, maka silahkan untuk bepergian. Ini catatan-catatan yang terkait dengan masalah undangan walimatul urus. Terkhusus ketika undangan itu yang mengundang adalah kaum kerabat kita, karena menjaga silaturahim tentu lebih dikedepankan. Nah, kemudian yang ketiga, yang keenam, yaitu jika teman kita meminta nasihat, maka berilah nasihat semampu kita. Berdasarkan hadis, wa idas tansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat, maka berilah dia nasihat. Maka jika teman kita, saudara kita, kerabat kita, sohib kita meminta nasihat, kita mampu memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Karena agama ini ad-dinun nasihat. Agama ini adalah agama nasihat. Nasihat untuk memperbaiki. Jadi spirit dari nasihat adalah untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Dan di antara dalilnya adalah di Bukhari hadis nomor 57, di Muslim nomor 56, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushhi likulli muslim." Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji setia untuk satu, menegakkan salat, dua, menunaikan zakat, dan yang ketiga, memberi nasihat bagi setiap kaum muslimin. Jadi memberi nasihat kepada kaum muslimin, maka ini hukumnya adalah, jika diminta, maka hukumnya adalah wajib untuk diberikan nasihat. Jadi ketika kita diminta, Bapak Ibu sekalian, "Pak, tolong nasihati saya. Bu, tolong nasihati saya." Maka panjenengan berkewajiban memberi nasihat karena diminta. Tetapi jika tidak diminta, maka hukumnya mustahab, sunnah, dianjurkan. Mungkin kita melihat ada saudara kita yang kurang tentang akhlaknya, tentang adabnya, atau tentang apalah, maka kita berikan nasihat, maka itu adalah sunnah, mustahab, dianjurkan. Dan jika kita diminta untuk memberikan nasihat, maka janganlah kita berbahasa basi, berkata-kata yang manis saja. Tapi berikan solusi, ya maksudnya. Berikan jalan keluar. Karena dengan nasihat kita boleh jadi akan memberikan jalan keluar kepada seseorang atas permasalahan-permasalahan hidupnya. Mungkin dia mungkin ada masalah tentang keluarganya. Berikan nasihat terbaik. Mungkin dia ada masalah dengan pekerjaannya, berikan nasihat yang terbaik. Karena ini sebuah hak yang harus ditunaikan, maka panjenengan kita semua jika diminta berkewajiban untuk memberikan nasihat. Yang ketujuh, di antara adab berteman adalah mendoakan ketika dia sedang bersin. Wa idza 'atasa fa hamidallahu wa sabbihu. Jika dia bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Maaf, yarhamukallah, ketika yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Dari Imam Bukhari di hadis nomor 6224, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillah falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Maka adab orang yang bersin adalah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak mengucapkan astagfirullah? Mengapa tidak mengucapkan la ilaha illallah? Mengapa tidak mengucapkan Allahu akbar? Kenapa aja, Bang? Kenapa kok alhamdulillah? Bukan kalimat yang lain. Apa hikmahnya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala mencoba memberikan analisa hikmah dari Allah memerintahkan lewat nabinya SAW ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersin, ada sesuatu di tubuh kita yang itu menyebabkan ketidakstabilan metabolisme tubuh, dan itu tidak bisa dikeluarkan kecuali harus dengan bersin. Maka ketika kita bersin, terkeluarlah yang namanya mungkin bakteri, sesuatu yang menyebabkan kita tidak fit, dan itu tidak bisa keluar kecuali harus dengan bersin. Dan kalau panjenengan tahu, bersin itu pernah dicatat oleh para dokter, para ahli, itu kecepatannya hampir 200 km/jam. Jadi kecepatan kita bersin itu, maka kalau kita bersin di tengah jalan, pasti mata kita akan terpejam beberapa detik. Dan jantung kita sempat berhenti 0 sekian detik. Sempat sekian detik, jantung kita sempat berhenti. Kemudian setelah bersin, jarak lagi. Coba kampanye dan kalau nggak berdaya, berhenti di tengah jalan, pasti akan berhenti. Naik motor pasti akan terjadi sedikit goyang. Maka kalau mau terasa mau bersin, silakan panjangkan pinggirin, karena akan membahayakan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Dan jantung saat itu kata para ahli dokter itu sempat berhenti sepersekian detik. Tidak lama, karena kalau lama kita ya masalah. Sepersekian detik sempat berhenti dan jantung. Maka kemudian terus berdetak kembali. Nah, dengan semua itu maka ucapan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tiga kali. Alhamdulillah. Kalau sudah lebih dari tiga kali, maka bukan lagi ini sebuah pengeluaran bakteri dan penyakit, tapi justru kita yang sedang terkena sakit. Maka batas memberikan doa yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat padamu, itu batasnya tiga kali. Karena selebihnya, kata Nabi SAW, saudaramu itu sedang sakit, maka doakan dengan kesehatan syafakallah, syafakillah. Maka ketika saudara kita mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan doa yarhamukallah. Jika dia telah mendapatkan doa yarhamukallah, maka yang alhamdulillah mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk padamu dan memperbaiki keadaanmu. Dan jika yang mendoakan kita bukan orang muslim, maka doa yarhamukallah itu balaslah dengan yahdikumullah. Maaf, yahdikumullah saja. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Atau ditambahkan dengan wa yuslihu balakum juga tidak menambah. Jadi tidak usah didoakan dengan yarhamukallah. Karena ini adalah doanya untuk orang muslim. Yarhamukallah doakan langsung dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pernah datang seorang Yahudi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap Nabi mendoakan yarhamukallah ketika dia bersin membaca alhamdulillah. Maka Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah, beliau mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah padamu dan memperbaiki keadaan. Kalau doa yarhamukallah berarti kan doa keberkahan. Doa rahmat. Dan itu tidak layak bagi orang-orang selain orang muslim. Maka doanya doakan hidayah kepada orang seperti itu. Kalau dia sudah login, maka silakan doa yarhamukallah. Maka kalau orang-orang seperti itu protes kepada kita, ya silakan suruh login dulu, baru nanti kita doakan yarhamukallah. Yang kedelapan, di antara adab pertemanan dan persaudaraan adalah wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka tengoklah. Dan ini termasuk fardu kifayah. Menengok saudara kita yang sedang sakit ini termasuk fardu kifayah dan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Muslim nomor 2568, man 'ada maridun lam yazal fi fil khurfatil jannati hatta yarji. Barang siapa yang membesuk orang yang sedang sakit, temannya yang sedang sakit, maka ia senantiasa berada di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali dari menjenguk tadi. Jadi selama dalam perjalanan kita pulang kembali itu seperti kita memetik buah-buah di surga. Ini pahala bagi orang yang membesuk orang yang sakit. Bahkan di Tirmizi hadis nomor 969, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan utamanya, "Ma min muslimin ya'udu musliman wudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumshi." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya, temannya yang sedang sakit di pagi hari, kecuali ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dirinya sampai sore. Pagi hari kita jenguk saudara kita yang sakit, ada 70 ribu malaikat doakan kita sampai sore. Kalau sore ada yang doakan 70 ribu malaikat, kita sampai pagi. Masya Allah, yang mendoakan malaikat, maka tentu ini keutamanya besar. Selama mengunjungi, maka silakan kita bercengkrama, menghibur teman kita. Ya, kita bawakan ya, buah tangan, oleh-oleh, walaupun mungkin yang sakit tidak menikmati oleh-oleh tersebut. Tetapi kehadiran kita mungkin sudah sangat membahagiakan yang sakit. Karena terkadang orang sakit itu ketika datang teman-temannya terhibur, merasa senang. maka tengok dia. Apalagi kalau kita yang mungkin yang ditunggu-tunggu, mana si fulan, mana si fulana, nah, silakan kita hadir. Karena apa? Mungkin dengan kehadiran kita membantu dirinya untuk bisa lebih sehat lagi. Karena biasanya orang yang sakit itu ya, salah satu karena ada sugesti dalam dirinya, saya bisa sembuh, saya bisa sembuh. Salah satunya mungkin dengan kebahagiaan dirinya. Maka membahagiakan orang lain termasuk salah satu amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak ada uzur bagi kita, maka silakan menjadikan hadir untuk menghibur saudara kita yang sedang sakit, tetapi dengan adab-adab tentunya ya, terkhusus untuk tidak memberikan kabar-kabar buruk ya, terlalu lama juga untuk bercengkrama, ini pun juga tidak dianjurkan oleh para ulama kita. Dokter pun juga akan membatasi ketika jam besuk, tentu tidak akan lama-lama. Juga tidak boleh bergerobol terlalu lama dan seterusnya. Kemudian tanyakan tentang tentang kabar kebaikannya. Jangan ditanyakan tentang detail penyakitnya, karena nanti akan semakin menambah pikiran itu. Jangan memberikan rasa takut was-was pada teman kita ketika sakit. Nanti akan semakin kecil hatinya, semakin kecil asa harapan dia untuk sembuh. Maka berikan kabar-kabar gembira agar teman kita ya, segera lekas sembuh. Yang kesembilan adalah mengiringi jenazahnya ketika ia meninggal dunia. Wa idza mata fatba'hu. Jika dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Dan pahala mendapatkan dua qiraat dari mengunjungi, menghadiri jenazah ini termasuk salah satu keutamaan. Di Bukhari hadis nomor 1325 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man syahida al-janazah hatta yusalliya falahu qiraatun, wa man syahida hatta yudfana kana lahu qiraatan ila wa mal qiraatan qala mislu jabalaini al-azimain. Barang siapa menghadiri salat jenazah kemudian mensolati, maka baginya pahala seukuran satu qiraat. Dan sampai dia menghadiri ke pemakamannya, maka dia mendapatkan dua qiraat. Berapa satu qiraat yang paling kecil ya Rasulullah? Seperti dua gunung yang besar. Di riwayat yang lain seperti gunung Uhud. Maka ini keutamaan Bapak Ibu sekalian. Ya, barang siapa yang berkesempatan untuk hadir mengiringi jenazah saudara kita, maka silakan untuk menghadiri jika tidak ada uzur-uzur syar'i. Yang jadi fenomena adalah ketika kita hadir di takziah, kita tidak ikut mensolati, hanya datang saja, ngobrol dengan para pentakziah yang lain. Ketika jamnya waktu mensolati, pada mundur semua dengan teratur. Yang sholat hanya beberapa orang saja. Ini sebuah kesalahan. Karena diantara bentuk adab kita berteman, ketika teman kita, saudara kita, kerabat kita yang sedang meninggal dunia, ya ikut disolatkan. Jangan hanya hadir kemudian terus ngobrol dengan orang lain. Ketawa ketiwi, tidak ada rasa takut-takutnya pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibrah teman kita yang meninggal. Karena boleh jadi sekarang kita takziah teman kita, mungkin esok hari kita enggak jadi takziah oleh orang lain. Maka semoga ini melembutkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Karena di antara bentuk pelembutan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tudzakirul maut," memperbanyak mengingat kematian. Akan melembutkan hati kita. Hati yang keras, hati yang sulit untuk diberi nasihat, maka perbanyak untuk mengingat kematian, termasuk juga memperbanyak untuk membesuk orang-orang yang sedang sakit. Itu melembutkan hati kita. Dan dengan catatan di sini, yang tidak berhak untuk ditakziahi adalah orang kafir, termasuk dipenuhi undangannya. Karena yang disebut hak-hak pertemanan di sini adalah sesama kaum muslimin. Maka tidak berhak diberikan kepada orang selain orang muslim. Tetapi jika di sana muncul sebuah maslahat, membesuk orang sakit, memunculkan maslahat bagi orang kafir, maka silakan. Nabi kita SAW membesuk seorang anak yang menjadi pelayan Nabi SAW dari anak orang Yahudi. Kemudian dibesuk oleh Nabi SAW, kemudian diajak untuk masuk Islam. Maka ayahnya mengatakan, ikuti Abul Qasim, taati Nabi SAW. Maka si anak masuk Islam, kemudian Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kunjungan kita memberi manfaat dari segi dakwah, maka dipersilakan. Karena itu juga itulah kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Termasuk kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau. aman beliau Abu Thalib, yang ketika masa kritisnya Nabi datang pada pamannya, lamma hadarat Abu Thalib al wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan meninggal dunia, Abu Thalib pamannya yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merawat beliau, melindungi beliau, datang beliau untuk membesuk pamannya, untuk memberikan nasihat, memberikan hujjah agar pamannya masuk Islam. Tapi ternyata di sisi Abu Thalib, wa wajada inda Aba Jahal ibnu Hisham wa Abdullah ibnu Abi Umayyah ibnu Mughirah. Ternyata saat itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah al-Mughirah. Dua dedengkotnya orang kafir ternyata sudah ada di sisi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya, "Qul ya ahli," wahai paman, katakanlah, "La ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah." Katakan la ilaha illallah. Aku akan jadikan hujjah alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah al-Mughirah senantiasa mengatakan pada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, apakah kau rela meninggalkan agama Abdul Thalib?" Maka kemudian di riwayat yang lain, Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena fanatisme suku, karena gengsi dengan suku, hingga kemudian mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi spiritnya apa? Nabi SAW tetap datang pada pamannya yang kafir untuk menjadi hujjah agar pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah tidak di pamannya. Maka bagi orang-orang kafir itu, azab hisab di akhirat itu bertingkat-tingkat. Karena kekafiran seseorang itu tidak sama. Dalilnya apa? Ya pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Diberikan kepadanya terompah dari neraka kemudian mendidih otaknya. Abu Thalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu banyak kebaikannya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diberikan tingkat neraka yang paling rendah, yaitu memakai sandal kemudian otaknya yang mendidih. Bagaimana kita bisa membayangkan jemaahnya tingkat neraka yang di atasnya Abu Thalib? Maka tentu lebih dahsyat. Karena yang paling rendah saja itu pakai sandal yang otaknya yang mendidih. Dan itu tidak ada lagi selain Abu Thalib. Karena ini kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abu Thalib diringankan siksanya. Artinya penduduk neraka itu bertingkat-tingkat kondisinya, tetapi itu pun juga dahsyat. Sandal yang dipakai yang mendidih atasnya, bayangkan. Secara logika yang mendidih mestinya dari bawah dulu ke atas. Ini yang mendidih otaknya, bayangkan. Betapa kerasnya siksa api neraka ini, dan itu pun adalah siksa yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan siksa yang di atasnya yang jelas? Sebagaimana orang-orang munafik yang Allah sebutkan dengan asfala safilin. Orang munafik itu di dasarnya neraka. Berarti ada orang yang di atasnya begitu seterusnya. Maka ketika kita ingin berdakwah dengan orang-orang yang mungkin yang memiliki potensi untuk masuk Islam, ketika kita membesuk, maka ini sebuah keutamaan. Nabi SAW menunjukkan perkara ini, dan ini menjadi bukti tentang sifat rahman rahimnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika kemudian mayat itu, jenazah orang kafir itu tidak ada yang mengurus, maka diperbolehkan kita untuk mentakziahnya. Tapi bukan untuk menunjukkan loyalitas, bukan. Abu Thalib ketika meninggal itu, maka Ali bin Abi Thalib berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ammaka asy-syaikha Abdullah qad mata." Ya Rasulullah, sesungguhnya paman Anda yang sudah tua itu meninggal. Faqala in talib fawarih, pergilah kuburkan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib, putranya Abu Thalib, untuk mengurus bapaknya. Wa fi riwayatin qala Ali la awarih innahu mata musyrikan. Ya Rasulullah, saya enggak mau pergi. Saya enggak mau menguburkan orang kafir anaknya. Dia mati dalam musyrik ya Rasulullah. Idhab fawarih, Nabi berkata, pergilah kuburkan. Nabi itu perintahkan, pergilah dan kuburkan. Fangkolaktu fawaraitu, kemudian aku pergi menguburkan bapakku. Ya Abu Dawud nomor 3214. Ini menunjukkan jika tidak ada yang mengurus jenazahnya orang kafir tadi, maka boleh kita kaum muslimin yang mengurusnya. Karena tadi Nabi memerintahkan Abu Talib diurus oleh, dikuburkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Karena tidak ada yang mengurusnya. Ini pembesar-pembesar yang mengurus ini berlepas tangan semua. Ya, biar diurus keluarganya aja, gitu mungkin maksudnya. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menghadiri undangan itu pun juga tidak wajib bagi kaum muslimin, karena hakul muslim ala muslim di situ untuk orang muslim, bukan orang kafir. Terkhusus jika ternyata ada kemungkaran-kemungkaran yang disebutkan oleh para ulama tadi. Nah, ini yang keberapa? Yang ke-9, yang ke-10. Menerima hadiah dari kawan kita. Di antara adab pertemanan dan persaudaraan adalah memberikan hadiah, maaf, menerima hadiah. Jadi kita menerima. Di Musnad Imam Ahmad, di Imam At-Tabrani, di Adabul Mufrad Imam Bukhari hadis nomor 107. Disahihkan oleh Syekh Albani di Shahihul Jami' hadis nomor 157 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iyah wa la taruddul hadiyah." Ajibud da'iyah wa la taruddul hadiyah. Penuhi undangan orang yang mengundang dan jangan menolak hadiahnya. Jadi di antara adab Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan diberi hadiah, itu jangan dilihat besar kecilnya hadiahnya. Jangan dinilai nominal dari hadiahnya. Tapi lihatlah ketulusan orang yang memberi hadiah kepada kita. Karena hadiah itu berfungsi satu, untuk memberikan penghormatan. Satu. Yang kedua, untuk melembutkan hati. Yang ketiga, untuk mencairkan hubungan yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Itu tujuannya memberi hadiah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan menerima hadiah. Beliau tidak menerima sedekah. Karena keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima sedekah. Maka apa yang diberikan para sahabat? Hadiah. Sebagai apa? Bentuk pemuliaan, penghormatan. Maka kalau panjenengan memberikan hadiah pada orang yang kita hormati, itu dianjurkan. Karena itu termasuk salah satu adab pertemanan kita. Dan bagi yang menerima, jangan nolak. Terkhusus hadiah itu satu, yaitu parfum. Kalau diberi parfum, jangan menolak. Walaupun mungkin kita nggak suka baunya, jadi simpulan sana. Saya sering dapat hadiah parfumnya. Bagi saya itu ya enak-enak saja sih baunya. Tapi sampai di rumah istri saya protes. Dan itu sering terjadi. Bagi saya enak, ternyata akhirnya numpuk parfum banyak di rumah. Enggak saya pakai. Karena ya seperti itulah, parfum itu kan kadang ada yang enak betul gitu ya. Ada yang di hidung tajam sehingga kadang mungkin tidak begitu suka sebagian orang. Ini tergantung selera. Tetapi intinya, kalau panjenengan diberi hadiah, jangan nolak. Ya, apalagi hadiahnya mungkin, Ustaz, saya kasih hadiah umroh, nah, itu jangan ditolak. Rugi panjenengannya selalu ditolak. Ya. Nabi SAW itu kalau diundang oleh para sahabat, pasti beliau akan hadiri. Walaupun yang mengundang itu hanya dengan suguhan kakinya kambing. Kaki kambing di masa itu tidak ada nilainya. Walaupun sekarang jadi sop kambing, kaki kambing, bule kaki kambing, ya, di daerah utara sana banyak, dan itu memang enak banget. Saya pernah makan sekali dua kali. Yang ke-11, berikan hadiah kepada kawan kita. Kalau yang ke-10 menerima, yang ke-11 seringlah beri hadiah. Kata Nabi SAW di Adabul Mufrad, di hadis nomor 462, wa tahadu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencinta. Jadi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah itu agar tumbuh saling cinta di antara kita. Dan cinta itu akan menumbuhkan keimanan. Keimanan itu membawa kita pada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi rentetan dari perkara-perkara tadi ujungnya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika panjenengan sering memberikan hadiah kepada teman kita, itu salah satu cara kita untuk bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Berikan pada momen-momen, mungkin tidak harus momen-momen tertentu. Jangan kita melihat tanggal lahirnya hari ini, tanggal ini, tidak usah. Ya. Atau dengan istri barangkali berikan hadiah. Ya, mungkin ya tidak usah banyak-banyak, mungkin makan bakso gitu. Tapi baksonya yang 20 real. Nah itu mungkin Masya Allah, vibesnya itu luar biasa. Bakso cok damai sekalian. Tapi isi kita pasti seneng, karena baksonya di Mekah. Isinya 8 pentol damai sekalian. Separa 80 ribu di sini. Masya Allah. Jadi memberi hadiah itu akan memberikan kecintaan pada kita. Tapi memberi hadiah itu sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Dan ketika memberikan itu, panjenengan tidak harus melihat satu momen tertentu. Kapanpun panjenengan mau memberikan hadiah, monggo silakan. Karena ketika diberi pasti akan ada kegembiraan, pasti ada rasa senang kepada yang memberi. Itu pasti. Walaupun tadi nilainya mungkin tidak seberapa. Tapi yang jadi catatan adalah ketika di beberapa kantor, di instansi ada acara tukar-tukaran hadiah, kemudian diberi nominal. Ini diberi catatan oleh para alim ulama karena ada sifat ghurur. Karena nilai yang terkandung di hadiah tadi boleh jadi tidak sesuai dengan nilai. Kemudian ketika ditukarkan, maka mungkin boleh jadi ada orang lain yang mendapatkan nilainya di bawah dari nilai yang tadi ada. Makanya tidak dianjurkan. Ya. Mungkin nominalnya tidak disebutkan, bebas saja, mungkin tidak mengapa. Intinya, memberikan hadiah, menerima hadiah, itu bentuk saling kasih sayang kita. Ya. Nah, tapi tidak harus menunggu momen Februari misalnya. Tidak harus itu. Yang ke-12, di antara adab pertemanan dan persaudaraan adalah bersama-sama merasakan kesedihan. Teman kita merasakan sedih, harusnya kita itu juga ikut sedih. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Bukhari nomor 481, di Muslim nomor hadis 2585 dari Abu Musa Al-Asari radhiyallahu anhu. Al-mu'minu lil-mu'minina kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Maka jika satu runtuh, runtuh pula yang satu. Maka ketika saudara kita mengalami kesedihan, maka empati kita yang muncul harusnya sedih pula. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ketika sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu an meninggal dunia atau tersiksa, maka mereka ketika makan itu merasa tidak, bahasa kita itu tidak kolu makan, tidak selera makan. Kenapa? Membayangkan sahabat-sahabat Nabi yang tersiksa oleh orang-orang kafir, yang tertawan dan seterusnya, sehingga perasaan itu harusnya muncul ya mas. Kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, yang mereka dalam sekian waktu yang panjang harus mengalami penderitaan yang panjang sekali. Kesedihan yang mungkin tidak kita pernah merasakan. Akses makanan, akses pendidikan, akses fasilitas-fasilitas umum tidak bisa mereka merasakan sebagaimana kita merasakan dengan enaknya di negeri kita. Kita pulang pergi ke rumah, dari pasar ke sekolah, atau mari kerja pulang dengan rasa aman, mari pulang kembali ke rumah, ketemu dengan anak istri kita, dengan keluarga kita. Tapi di sana, ketika keluar belum tentu bisa kembali lagi ke rumahnya. Yang ada desingan peluru, bombardir bom, tank dan seterusnya. Maka seharusnya kita kaum muslimin merasakan minimal, kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi dari segi dana, ya, kehadiran kita, maka minimal doa. Doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, khusus untuk mereka mendapatkan kemerdekaan mereka, kehidupan yang baik. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini Panjenengan mengikuti bagaimana berita di dunia yang 100 sekian negara mengakui kemerdekaan Palestina. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian kecil negara, dan tapi dalam notabene mereka punya power, mereka tidak setuju. Tapi ini patut diapresiasi dengan sekian puluh tahun perjalanan, ya, perjuangan saudara-saudara kita di Palestina diapresiasi oleh dunia. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada seperti ini. Dan alhamdulillah, ya, presiden kita dengan tegas, Panjenengan sudah mungkin melihat di tayangan-tayangan YouTube dan di media sosial lainnya, dengan tegas memberikan dukungan kepada Palestina, kalau perlu mengerahkan 20 ribu tentara untuk pergi ke sana, Masya Allah. Nah, semoga Allah berkahi pemimpin kita dengan ketegasannya dan keadilannya, semoga memberikan maslahat, manfaat kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, yang berikutnya yang ke-13, merasakan pula kegembiraan saudara kita. Kalau tadi ketika sedih, dalilnya sama, yaitu di Bukhari dan Muslim tadi. Jika mereka gembira, maka ikut gembiralah pula, tampakkan kegembiraan dengan. Karena kalau Panjenengan menampakkan yang sebaliknya, maka harus perlu ada tanda tanya, ada apa? Misal dia menyampaikan kegembiraan, Pak, saya dapat ini, terus Panjenengan cemberut, wajahnya masam, berpaling. Nah, itu perlu dipertanyakan, kenapa kok bisa kita seperti itu? Harusnya kita bergembira. Saya sering dapat kabar teman kita, jamaah kita datang pas kajian atau pas satu momen tertentu, saya doakan saya begini begitu, saya akan begini begitu. Saya ikut senang, walaupun saya tidak ikut apa yang dia lakukan. Seperti kemarin ada takmir di sebuah masjid, saya, nanti jam 9 saya mau berangkat, mau kemana Pak? Mau ke Jakarta terus umroh sama istri. Masya Allah, saya tuh senang gitu Pak. Dengar saudara kita cerita kayak gitu, saya senang, walaupun mungkin saya nggak ikut di acara itu. Ini termasuk adab, teman-teman. Adab merasakan kegembiraan pula. Teman kita menceritakan kebahagiaan, dan tahadus bini'mah. Adapun atas nikmat-nikmat Allah, sampaikan, kabarkan. Tahadus bini'mah, wa amma bini'mati, rubbika fahadis. Sampaikan nikmat datang dari Allah. Bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka pamer. Orang yang cerita tentang nikmat dari Allah dengan orang yang cerita ada riya, itu akan kelihatan dari aura ceritanya. Kalau Panjenengan sensitif, itu akan tahu. Kalau kalimatnya ini sedang pamer ataukah sedang menceritakan tentang nikmat dari Allah, akan ketahuan. Maka kalau Panjenengan mengetahui orang ini menceritakan tentang nikmat dari Allah, dia bergembira, rasakan kegembiraan. Jangan kemudian dinyinyiri, berbeda kamu dia bakal muncul berjalan-jalan. Aja misalnya gitu. Jangan begini ini. Ya. Saya pernah dulu, ya, pertama kali dapat nikmat pergi ke sana tahun 2014 kalau nggak salah. Ada teman datang, ya, dia tahu keseharian saya, dia bilang, orang di dunia awamnya, omongannya sedikit tapi nyelekit hati itu. Saya bilang, itu kok ngomong lah saya bilang, emang dari mana? Masya Allah, kalimat-kalimat kecil kayak gitu tuh bukan memberi penyemangat jamannya. Seharusnya kita nggak mengucapkan seperti itu. Ya, bergembira itu patut Panjenengan apresiasi. Berikan mereka kegembiraan pula. Bagaimana dia juga menyampaikan kabar gembira itu kepada kita. Alhamdulillah saya sudah menikah. Alhamdulillah senang banget. Sehingga biro. Nah itu pertanyaan itu yang repot itu. Nah artinya Bapak Ibu sekarang yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa merasakan kegembiraan dan kesedihan teman kita, saudara kita. Jangan apa namanya itu cuek gitu, nggak peduli, jangan rasakan juga bagaimana dia sedih, dia gembira, kita senang juga. Ya. Alhamdulillah yang sampai pada kita adalah cita-cita yang tentang kegembiraan. Alhamdulillah, semoga ini menular kita pada kita semua, agar kita juga mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang ke-14, di antara adab pertemanan dan persaudaraan adalah menyukai kebaikan bagi saudaranya. Menyukai kebaikan bagi saudaranya. Berdasarkan dalil di Bukhari hadis nomor 13, di Muslim nomor 45. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'min, tidak sempurna iman seseorang. Bukan berarti tidak punya iman, tapi imannya tidak sempurna. La yu'min itu bukan berarti imannya pergi, tapi tidak sempurna iman seseorang. Sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai atau menyukai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Contohnya, kita tidak suka untuk digibah. Mangkel kan panjenengan kalau dirasani, maka jangan ngerasani orang lain. Itu maksudnya. Kalau kita tidak mau ditampar sama orang, jangan nampar orang lain. Kalau kita tidak mau ditipu, jangan nipu orang lain. Begitu gambarannya. Jadi apa yang kita sukai untuk diri kita, maka kita berikan juga untuk saudara kita. Sehingga kita jadi tidak memberikan mudarat pada orang lain. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan pada orang lain, Bapak Ibu sekarang, jangan ngasih mudarat pada orang lain. Itu prinsip dalam kita berteman. Kalau kita nggak ngasih kebaikan, nggak bisa. Ngasih kebaikan nggak bisa. Entah harta, lesan, perbuatan, jangan nyakitin orang, gitu aja. Karena kita pun juga nggak mau disakiti sama orang lain. Kita nggak mau dirasani, ya jangan ngerasani orang. Kita nggak mau mencaci orang, nggak mau dicaci maki orang, jangan mencaci maki orang. Maka apa yang kita sukai untuk kita, berikan untuk saudara kita. Kita pengen ya dia ya, kita hidup tenang, maka berikan ketenangan kepada teman kita, tetangga kita. Kapan hari ada di media sosial sampai didatangi polisi, nyetel musik sampai jam 3 pagi. Tetangga sudah protes sana sini, nggak digubris sama pemilik rumah, hanya lapor polisi. Ini kan mengganggu ketenangan. Orang lain nggak ada yang mau diganggu, maka jangan ganggu orang lain. Maka ada istilah dalam hidup berkebangsaan kita, yaitu yang istilahnya kehidupan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kalau dulu ikut penataran P4 itu ada poin yang ini. Masalah sekarang nggak ada P4 lagi. PPKN itu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Saya ingat betul, cuma halnya saya lupa. Yaitu apa? Ketika kita memiliki kebebasan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kebebasan kita. Contoh tadi, di rumah kita mau bikin hirup pikuk, monggo silakan, bebas omah-omah di sini. Mau ngobong omah, monggo silakan. Panjenengan mau merubuh no rumah, gak apa-apa. Pokoknya aja merubuh no omah tonggo. Mau bakar rumah, monggo silakan, tapi jangan api itu nyentuh tangan kita. Itu namanya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah ini enggak, ada orang itu seenaknya ya melakukan aktivitas yang dia suka, tapi ternyata ganggu orang lain. Akan sampai soundnya itu menggetarkan jantung. Sampai disebut dengan apa? Ya, sound festival sekarang Pak namanya. Kalau panjenengan lewat itu jantung itu betul itu. Tidak sampai kaliber seperti itu di kampung-kampung itu tumpuk 1, 2, 3, 6 kalau nggak salah. Itu kanan kiri jalan, 3 di tempat saya. Itu kalau kita lewat itu gitu. Jantung saya mau keluar rasanya. Bayangkan kalau itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam, tetangga kanan kiri ada yang sakit, ada yang sepuh, ada anak bayi, ada yang orang ingin tenang tidurnya khusyuk, ibadah terganggu. Ini namanya kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Nah, Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Apa yang kita sukai untuk saudara kita, maka berikan sebagaimana kita menyukai untuk kita. Kita rumah kita tidak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Ada orang buang sampah di rumahnya, bersih-bersih. Enak Pak buang, ini tonggo sebelah, bujang lagi. Pokoknya karanganku bersih, perkara orang lain memotor, ya silahkan. Mana ada urus, gitu kata orang. Ini tidak dibenarkan. Ini bukan tempat kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyukai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menyukai untuk diri kita sendiri. Yang ke-15 yang terakhir mungkin di pagi hari ini, menolak menghibah saudara kita. Saudara kita kalau tidak ada di sisi kita, kemudian dirasa nintek ngamek kurang boleh sama orang, maka tolak, tahan, bela dia, bela kehormatannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Musnad Muhammad dan Imam At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Jami hadis nomor 6240. Man dabba an lahmin akhihi bil ghaibi kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tiqahu minan nar. Barang siapa membela kehormatan saudaranya yang tidak ada di sisinya ketika dia dikibah, maka hak atas Allah untuk membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Nih, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, ada teman kita, karib kita, sahabat kita dirasani sama orang, kita ada di sisi kita, ya. Kita ada di sisi kita, bela dia. Jangan diam aja, karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Karena kita diikut, dianggap aktif ikut ngerasanya. Maka kalau panjenengan bela, maka Allah akan membebaskan orang tadi dari siksa api neraka. Masya Allah. Karena kalau panjenengan ikut di majelis kibah, kan? Majelis kibah bukan majelis taklim. Satu, panjenengan bisa lakukan satu, rubah kibah tadi dengan perkara yang lain yang baik. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, stop, berhentikan pembicaraan ghibah tadi, alihkan pembicaraan yang lain. Kalau tidak mampu, pergilah. Itu pilihan ketiga. Kalau panjenengan tetap nimbrung di situ, tidak ikut kena sani saya saat, tapi saya dengar, pendengar aktif, penyimak aktif. Kita yang tidak aktif diikuti hukum aktif rasani. Tidak ikut ucap, tidak ikut kalam, hanya bondo telinga, dihukumi hukum dosanya sama. Maka jalan keluarnya ada yang pergi. Kalau enggak, bela teman kita. Enggak, dia enggak seperti itu. Apa jenengan diberi pahala, dibebaskan dari api neraka. Kita tahu dia bukan orang seperti itu. Kenapa kita diam saja? Enggak membela kehormatannya. Dirasani habis-habisan, diam aja. Panjenengan berdosa. Bela teman kita. Itu adab yang ke-15. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga adab ini membantu kita dalam pertemanan dan persaudaraan. Jika ada yang bertanya, monggo silakan. Selain satu ini, kalau ada yang bertanya, monggo silakan. Saya jawab dulu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, untuk sholat jenazah lebih afdolnya di rumah sendiri atau musola atau masjid dekat rumah, dan terutamanya apa jika di rumah atau di musola atau di masjid? Kalau dari segi keutamaan secara khusus tidak ada. Kalau di rumah space tempatnya itu mencukupi untuk jamaah, monggo silakan di rumah. Karena tidak ada kekhususan harus dibawa ke masjid atau di musola. Kenapa kok harus dibawa ke masjid di musola? Karena lebarnya memungkinkan lapang jamaah bisa masuk. Itu saja. Ditambah kalau kemungkinan yang kedua adalah ketika disolatkan setelah sholat dua waktu misalnya. Ya. Misal sholatnya dan meninggalnya jam 10 pagi hari. Proses-proses, kemudian sambil nunggu dan seterusnya, nanti habis duhur misalnya. Itu boleh. Jadi spare waktu menunggu itu tidak terlalu lama. Yang tidak diperbolehkan adalah asri'u bil janazah di hadis itu adalah menyegerakan itu maknanya ketika waktu memungkinkan untuk disegera untuk dimakamkan. Yang tidak boleh adalah menunda sampai besok dan seterusnya. Kemarin sepekan yang lalu tetangga ibu saya depan kanan rumah, depan kanan itu meninggal dunia. Hari apa saya dikabari itu? Saya kesana hari Kamis, hari Selasa kalau nggak salah. Rabu. Saya ke sana ke ibu saya hari Kamis. Ternyata hari Kamis itu jenazah belum dimakamkan. Ya. Hari Rabu meninggal, hari Kamis saya ke ibu saya pagi menjelang siang itu ibu saya cerita belum dimakamkan. Saya tanya kenapa? Masih nunggu ibunya yang ada di luar pulau belum datang. Karena termasuk satu suku tertentu di pulau tertentu, agama tertentu tidak saya sebut. Nah yang seperti ini Islam tidak mengendakinya. Asri'u bil janazah itu disegerakan. Maka jika spare waktunya itu memungkinkan untuk ditunggu, silakan ditunggu. Tapi kalau yang ditunggu itu masih delay pesawat, masih tunda lagi, sudah tinggal saja, nggak apa-apa. Nah kalau nanti mungkin meninggalnya pagi, menjelang siang terus keras-keras, kemudian tunggu aja sekarang nanti habis duhur disolatkan di masjid Nurul Iman biar jamaah ikut mensolati, itu teman-teman. Karena bukan termasuk menunda-nunda. Nah, apa manfaatnya salah satunya? Agar memperbanyak jumlah orang yang mensolati. Gitu. Kalau di rumah mungkin nggak akan cukup tempatnya karena mungkin rumahnya tidak punya space bagaimana tempat kita di masjid misalnya. Maka semakin banyak orang yang mensolati jenazah, maka akan menjadi kebaikan bagi semakin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Muslim, tidaklah seorang Muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 atau 100 orang yang tidak mensyukurkan Allah, maka akan menjadi syafaat bagi semakin. Artinya semakin banyak yang mensolati, semakin baik untuk semakin. Nah, tempat itu mungkin lapangnya ada di masjid, mungkin di musola atau langgar. Tapi kalau di rumah yang mungkin tidak terlalu lebar, mungkin jamaahnya tidak. Itu keutamanya mungkin barangkali. Ya. Tapi secara khusus memang tidak disebutkan apakah di rumah apakah di masjid tidak disebutkan. Tapi jika di masjid tidak memberikan mudarat, maka monggo silakan. Tapi kalau misalnya harus berwasiat, tinggal misal meninggal di sini, ya. Saya minta disolati di Masjid Al-Akbar Surabaya. Katuan. Ini katuan nih. Ya di tempat-tempat yang terdekat saja. Jadi intinya tidak ada keutamaan secara khusus, tapi yang bermanfaat adalah banyaknya jemaah. Mungkin itu yang mungkin bisa diharapkan. Allahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Apa mungkin? Tidak ada? Baik. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama di pagi hari ini memberikan manfaat ilmu yang nafi' fid dunia wal akhirah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita bagian saking dan rahmat. Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang jadi qurrata a'yun menuju pandangan mata kedua orang tua. Semoga Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah Asy-Syafi angkat sakit kita, berikan kesembuhan afiat di dunia dan akhirat. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kuburkan semua keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jazakumul khair kita ridha subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.